saudaraku, masih bersama Morata, all artisnya Monata. Mas Bambang hampir salah sebut. Ora iso. Lah nyebut Monata, hati-hati. Hampir ada wis tanda tangan. Hampir salah sebut. Iya, sejengkal tanah. Sampean wis nyawer 50 to? Dituruti, Mas yo. Demi cintaku, ku rela berkorban. Yang request sejengkal tanah, sawer, sawer, sawer. silakan Mas Bambang. Bu Gurase, terima kasih. Baik saudara-saudaraku, maksud hati.